saya Marjuki Simatupang. Yang pertama, terima kasih atas penyelenggaraan acara ini. Terus yang kedua, tadi dari perwakilan ada yang sedikit pesimis membuka, ya yang dibuka sudah putar duri segala macam, terus apa betul lagi membuka. Membuka ini harus terus menerus, tidak boleh berhenti sampai kiamat pun. Karena apa? Karena memang kedaulatan di tangan rakyat itu kan rumusan yang sudah jadi, tapi prosesnya kan masih panjang dan terus menerus. Jadi jangan optimis, jangan pesimis membuka. Kemudian yang kedua, saya ingin juga forum ini atau teman-teman membedah yang digugat ini, dulunya pemerintah itu kayak apa sih? Dia kadang-kadang juga kita melihat dan mengerti sebenarnya pemerintah kita itu pemerintah apa. Saya orang yang berpengalaman dalam pemerintahan. Jadi banyak juga pemerintah itu sudah berbuat, tapi banyak juga yang memang harus digugat. Hanya maksud saya begini, para rakyat lah saya katakan, para rakyat kecil-kecil ini memang agak sulit memahami kenapa pemerintah itu seakan-akan banyak tidak berpihak kepada rakyat, padahal dia kan pengabdi, abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, ini yang rakyat kecil itu memang tidak paham dan sulit kita untuk memberikan jawabannya. Saya ingin menjawab, tapi jangan untuk dipertengkarkan, bahwa memang kami pegawai negeri itu memang sebagian besar tidak merasa dibayar oleh rakyat. Padahal di mana-mana dikatakan dibayar rakyat, dibayar rakyat, dibayar rakyat. Tapi sesungguhnya kami sebagian besar tidak merasa kalau dibayar oleh rakyat. Nah, ini yang harus dihidupkan. Bagaimana supaya pegawai negeri itu merasa betul dibayar oleh rakyat? Kami merasa dibayar pemerintah. Ya memang pemerintah itu dari rakyat kan begitu. Tapi dalam anggapan pegawai negeri atau pejabat itu, di balik pemerintah itu sudah enggak ada. Di balik pemerintah itu ya pemerintah begitu, paling yang negara kan begitu. Hanya nanti diurutkan negara itu dari rakyat. Tapi pejabat itu tidak pernah merasa dibayar oleh rakyat. Ini masalahnya. Berarti nyata kehidupan juga ya. Baik. Ya maksudnya supaya rakyat paham ini, bagaimana caranya supaya pejabat atau pemerintah itu, kamu saya bayar lu. Ya, ya. Jangan rakyat itu selesai lagi sudah terangkat tadi ya. Saya ingin teman-teman sekalian, jadi saya sebagai pembawa acara itu jajaran kurang tahu sih kalau ini. Tapi ini menarik sekali, Pak Marjuki Simanjuntak pertama mengatakan kita tidak boleh berhenti. Nah yang kedua waktu ini kanun iya gitu. Saya ingin ngomong sama Pak Marjuki ya, beberapa hal sebelum nanti saya merekomendasi sesuatu kepada Pak saya. Pak Marjuki, kita tidak boleh berhenti menggugat sampai kiamat. Menggugat itu gini, misalnya istri diselingkuhi suaminya, terus dia mendekat. Gugatnya itu sampai tingkat apa yang kita maksud? Mas, mulai saya ini gue setia. Apa gugatnya, aku semua jadi bujuk. Nah, sing-sing di, yang mana? Mau minta suami setia, berhenti selingkuh, atau mau cerai, yang disebut menggugat. Tetap setia kan? Jadi kita tetap berjalan sama suami. Oh, saya tanya sama Anda, Anda tetap percaya kepada pemerintah? Mas, turun. Oke, ini soal halus. Jadi ini masalahnya minta cerai, Pak. Setia karena sudah tidak punya harapan bahwa suami akan setia. Gimana, Pak? Kalau harapan itu harus tetap ada, Pak. Cuman maksud saya tadi, coba kita pahami. Ada beberapa contoh nanti yang saya sebenarnya harus memahami siapa rakyat. Rakyat. Saya harus memahami pemerintah. Akhirnya begini. Rakyat kan selalu mengatakan pemerintah harus berbakti kepada rakyat. dalam praktek yang saya bisa katakan, sebagian besar kami pemerintah ini tidak merasa dibayar oleh rakyat. Terus, rakyat inilah yang harus rakyat diselingkuhi, masih disuruh menceramai suami. Ya bukan menceramai, kita bayar pajak kan gitu. Tapi apakah pernah bapak-bapak, ibu-ibu bayar pajak secara sukarela? Dan pajak terbesar ini sebenarnya dari mana? Ini saya bukan kata-kata itu tidak untuk diperdebatkan. Bagi saya sebenarnya rahasia. Jadi sebenarnya dijadikan menurut sampean rakyat harus bagaimana ini? Saya di sini sebagai rakyat atau sebagai pemerintah? Saya pernah pemerintah. Oke. Jadi sekarang ini sebagai apa? Sekarang ini sudah pensiun. Harus jelas. Kalau orang kalau pendekar tidak jelas berdirinya, tidak budanya, dia tidak mengerti jurusnya. Jadi sampai yang jelas ini, sampai rakyat atau pemerintah? Sekarang ini. Ya. Saya mewakili lah. Artinya orang harus seperti ini juga dipahami supaya tidak ada nanti cerai mati atau cerai seterusnya. Tidak mungkin kita cerai, Pak. Mungkin pemerintah dan rakyat tidak mungkin cerai. Hanya nanti kalah siapa? Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Siapa yang seharusnya ada di sini nomor satu? Ada nggak skala panggil pemerintah Rusia? Kan tidak diundang. Diundang namanya akhirnya tidak diundang. Iya, datang. Kita mengundang dari pemerintah, dari DPR, dan sebagainya. Iya. Jadi gini, saya harus kasih tahu ya. Itu SBY dan menterinya dan sebagainya. Mereka tidak bisa membedakan negara, rakyat, dan pemerintah. Itu mereka bisa bedakan. Ya, misalnya istana negara, dibilang milik siapa? Mereka bilang milik pemerintah. Tidak, itu milik negara dan negara milik rakyat. Jadi ada kas negara, ada kas pemerintah. Makanya tidak merasa diberi rakyat. Kenapa? Karena dipikirnya pemerintah punya duit. Dari mana pemerintah punya duit? Pemerintah yang berjaya, saya dibayar pun baik. Jelas kami saya berapa pun. Yang jelas kami itu SBY atau tidak? Siapa yang harus menundukkan pajak? Kalau SBY, kami ini sudah memastikan kami siapa yang berlaku. Ya, untuk mengembalikan cara berpikir negara diopo, pemerintah diopo, rakyat diopo, kas negara sama kas pemerintah beda diopo. Karena nggak ngerti orang Indonesia nggak ngerti. Jadi negara harus datang. Dan Anda tidak perlu setuju, tidak setuju akan datang dengan sendiri. Tunggu waktu. Ketika kita sudah bersepakat secara konstitusional bahwa kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi, sejatinya kita memang patut mempertanyakan para penyelenggara pemerintahan, bukan hanya negara-negara begitu, atas apa yang dia telah susahkan terhadap kehidupan kita. Kita tepuk tangan dulu untuk alun pertama ini. Apakah saya menjadi pegawai negeri yang membuat kanun? Sebagai seleksi itu karena ada pemerintahan, pemerintahan punya aturan, pemerintahan ada karena negara, negara ada karena siapa? Ini kalau rakyat tidak mengakui negara, negara jadi negara atau tidak? Jadi sekarang cucunya rakyat baru. Terus kita butuh masa indah baru kawin lagi. Jadi tolong dilihat lagi teksnya Mas Said. Itu bukan proklamasi pendirian negara, itu proklamasi kemerdekaan dari penjajah. Beda loh, pegatan kayak Radio United dong. Dari sini kita sudah sana Pak. Dan Mas Said ini yang paling tahu sih saya kira. Dari sini kita sudah sana. Sekarang pernikahan kita perlu perselingkuhan dan kecurangan wajar adanya. Karena waktu akad nikah saja memang sudah salah. Maka mari suatu hari 2-3 tahun lagi Allah akan menjadi hakim agung yang akan menikahkan kembali bangsa Indonesia dengan suami baru yang lebih bagus. Ini saya kira tugas sangat berat untuk yang banyak Pak. Karena forum ini tidak punya kapasitas untuk benar-benar mengelaborasi masalah-masalah solusi di Lombok. Kita membutuhkan pihak-pihak yang lebih ekspor, yang lebih punya data. Tapi rekomendasi saya adalah gini, jangankan pasir besi yang meninggal puluhan tahun di Lombok. Pasir yang barusan dikasih oleh Merapi 2010 itu 4 kali lipat lebih dibanding 2006. Ya, jadi kalau dulu itu kira-kira 15-16 meter pasirnya, yang 2010 kemarin itu sampai 60-70 meter sepohon kelapa itu Pak. Itu masalah utama dalam orang negara adalah punya siapa itu pasir. Dalam aturannya, dalam undang-undangnya, konstitusinya bagaimana, saya kira MPM yang harus punya itu. Dulu saya bikin gerakan sama sejumlah kepala dusun sekitar 32, namanya pasir untuk rakyat. Ya, pasir itu jadi begitu desamu ditenggelamkan oleh pasir. Itu pasir di desamu itu atau sekali ngerti omahmu, jenglok omahmu, itu bagi sopok. Bagi orang yang bersangkutan penduduk warga, ataukah milik pemerintah, ataukah milik negara, ataukah milik pengusaha. Ini konstitusinya harus jelas. Sejauh ini yang terjadi adalah yang terjadi di lereng Merapi itu ada proses normalisasi dari aturan Pemda Sleman bekerjasama dengan pengusaha, ya. Tapi ternyata yang terjadi bukan normalisasi, tidak normalisasi itu adalah menersiki meneng kampungnya orang dari pasir. Yang terjadi adalah penambangan pasir di sungai. Artinya ada ketidakjelasan aturan mengenai hak-hak dasarnya rakyat mengenai pasir. Jika menurut saya rekomendasi untuk forum ini, MPM ya, atau berbuat karena dia memang belum berbrining. Salahnya kan akhirnya paling tidak punya tim 1-2 orang untuk meregulasi yuridis konstitusional, hak siapa ini pasir? Termasuk pasir yang sudah mengucapkan harganya luar biasa mahal. Di pulau-pulau itu, hak rakyatnya seberapa rakyatnya? Mereka punya hak untuk mereka kan dia tadi ngomong andal, jadi andal itu saya kira kuncinya. Kalau rakyat tidak diajak bekerja sama rukuk mengenai pasir besi, tidak boleh ada terjadi andal, kan gitu, kan gitu. Nah sekarang ini sudah terjadi proses di tingkat elit, perusahaan Australia, kekuasaan di DIY, terus DIY diurut-urut istimewanya mergo Ratu Nering Jakarta ingin beli saham gede di pasir besi. Jadi dan soal politik itu soal merampok saham, itu masalahnya. Jadi dikit itu level dengan kali pulau ini gimeng kiri mal kiri mal kiri. Jadi levelnya Pak Sakir untuk melakukan penelitian dan apa yang pembaca mendata secara lebih sesama, baru nanti kita lihat apakah pembaca bisa membuat sesuatu atau tidak, termasuk apa yang bisa kita lakukan untuk beliau dan teman-temannya di Tuan Roto. Kira-kira gitu. Jadi ketika kita menyadari wong kiri ke brek atau wong kiri kan seharusnya perbedaan itu jelas alami hak korporasi kan tidak wong kiri kan seperti itu loh, karena mau nggak mau ya nanti yang ditanya siapa ya? Konstitusional dari ini mempertanyakan kembali tentang hak-hak gitu ya, baik terutama hak rakyat yang dikebiri. Untuk diketahui Mas ya, berarti sekarang ini setiap hari truk-truk itu ambil pasir dan penduduk desa itu satu desa hanya dapat 20.000 dari satu truk pasir. Ya, itu sebenarnya secara aturan bagaimana itu pasirnya siapa itu? Kok sekarang yang ambil pengusaha atas legalitas dari negara? Sebenarnya pasir siapa itu? Kan aslinya pasir rakyat. Pasir rakyat dirumuskan menjadi pasir negara. Pasir negara diatur oleh pemerintah. Nah sekarang tiga pemerintah ini berpihak kepada hak milik sejatinya atau berpihak kepada kapitalis-kapitalis yang memanfaatkan hak rakyat itu untuk tujuan yang terjadi selama ini kebanyakan adalah pemerintah berkorupsi dengan pengusaha-pengusaha besar untuk merampok hak-hak rakyat. Begitu. Dan kuisnya milik artinya sebuah advokasi yang memang harus secara sungguh-sungguh dilakukan karena tidak lagi menyangkut persoalan 1-2 orang, 1-2 tempat, tetapi sudah menyangkut persoalan negara, penguasa, pemilik modal dan sebagainya. Saya kira rekomendasi ini patut untuk kita jadikan sebagai sebuah kajian khusus gitu. Setuju gitu ya? AMF, abad kerjaan pertanyaan. Pak Said. Oh iya, silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali diskusi kita hari ini. Dan dari tadi ini saya lihat Danu selalu rekomendasi ke MPM. Lalu MPM itu kayaknya juga berat untuk kehidupan ini. Karena itu saya juga mau rekomendasi ke Danu. Kenapa? Rupanya memang penyelenggara negara ini belum tahu posisi mereka itu sebagai apa dan mereka itu siapa. Nah karena itu rekomendasi saya bahwa Camun buku yang berjudul Marques of Berkudur itu kalau bisa di review kembali kemudian oleh MPM kita bersama-sama keliling Indonesia. Marques of Berkudur buku itu, nah kalau bisa itu di review kembali kemudian bersama dengan MPM kita bedah buku itu di seluruh Indonesia. Saya kira itu akan memberikan pencerahan yang cukup baik buat semua. Terima kasih sudah menonton. Kita kerjaan itu MPM Saya tentu saja saya tidak membayangkan MPM akan mampu memanggul itu semua. Saya memakai ajarannya Muhammadiyah di SMP dan SMA Muhammadiyah. Karena saya Saya ini diajari oleh Pak Margono. Pak Margono Pusko almarhum. Itu pokoknya ayat itu saya dengar dari beliau. Katanya sudah nubuwwah dari Allah Taala juga di rumah misalnya, hatta juga di rumah orang miskin. Saya pakai tafsir begini Pak. Coba kalau Anda simulasi, ini Tuhan bilang saya tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak merubah nasibmu sendiri. Sekarang kalau saya simulasi terus hambanya menjawab, loh kalau saya sudah merubah nasib saya, untuk apa Tuhan mau merubah-rubah lagi? Oke, ini simulasi psikologis. Nanti kalau saya analisis gini Pak, ada dua opsi perubahan. Satu dilakukan oleh manusia, entah MBM, entah rakyat pasir besi, entah apa. Pokoknya satu perubahan oleh manusia, dua perubahan oleh Allah. Pertanyaan mendasar, ini jangan ngomong kasus dulu. Jangan ngomong kasus dulu. Sebenarnya potensi terjadinya perubahan itu lebih banyak dari manusianya atau dari Allah? Ini kalau tidak bisa dijawab, kita mesti sarannya. Entah gawe negara, entah gawe keluarga, tapi kita bisa jawab tepat. Kita pasti tidak produktif dunia akhirat. Maksud saya gini, sekure ampun menurut bagi gue kok bisa lambai bisa makan ya. Wis ngono wae. Gusti Allah. Jadi MPM juga tidak perlu bisa-bisa berubah ini enggak. Bukan cara tingkat SBY enggak, enggak usah. Cuma kelihatan oleh Tuhan wakil MPM masih gilnya juga. Jadi saya marahnya gitu. Jadi Tuhan dari atas mengarahkan dia dan saya diampun. Nah begitu dilihat dari sana terus Tuhan bilang, oke, Israfil, Jepir, Mikael, turun, bantuin MPM. Banyak masalah, tapi kita akan punya Allah. Dan ini bukan jabatannya loh ini. Bukan jabatannya, pokoknya gitu. Kayak kita, jentikan berlajul-lajul gitu ya. Terus berjalan, ya akan sakit lima jam, nanti goyong orang kan disini. Terus nanti dihilangi, bujuni keterangan. Tak suburkan tanahnya, tak suburkan tanah. Makanya begitu. Percaya ada cara seperti ini. Saya hidup seperti itu selama ini, waktu itu pegawai negeri, waktu itu pegawai Muhammadiyah, tapi saya hidup biar diajar itu. Kalau saya tidak akan merubah, Allah akan melakukan perubahan lebih besar dan dia mampu saya lakukan. Jadi tidak ada masalah meskipun jumlah masalahnya lebih banyak dari penduduk Indonesia. Ya karena ada yang punya kuasa yang akan membantu menyelesaikan masalah itu. Ada apa bang? Mau tinggal nanya mau juga kan pemikiran silakan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dialog ini sebetulnya ini hanya secara khusus saja. Nama MPN itu yang sisinya Majelis Pemberdayaan Masyarakat berubah menjadi Majelis Perlawanan Masyarakat. Jadi begini, khusus kepada Kanwas Dialog Kurus Masyarakat. Saya ini sebelum jadi sarjana, saya itu pendidikan ilmu. Nah, di situ mungkin sebagai tuan. Pada waktu saya pendidikan ilmu, bermacam-macam masalah yang berbuat kasus-kasus kecuali yang muncul. Yang itu pernah hubungannya dengan banyak hal-hal banyak di kebuatan kasusnya. PLTA Wicara di Banjar Negara. Kampung-kampung rakyat itu tergelenggar dengan nama sang pembangunan. Pertanyaannya adalah apa manfaat dari pengorbanan rakyat itu dengan terbangunnya PLTA itu? Sampai sekarang belum ada data yang konkret. Apakah pengorbanan rakyat itu sebanding dengan apa yang dia dimuatiskan? Coba tanya nanti dengan BNP di akhir. Karena itu adalah dekat kampungnya sendiri. Yang kedua, kasus peluasan taman bunga. Itu dulu kasus. Proyek itu digusur. siapa yang tidak mau kita pelai, yang termasuk diantaranya adalah di pencak saya. Tidak mau mulai kosong lagi, kasih pulang sama nipah. Nah, persoalannya sekarang adalah pada saat itu sudah berubah. Siapa yang menipah? Sampai sekarang berubah. Itu belum ada laporan konkret. Kalau rakyat yang dikorbankan itu, apakah menipah? Yang ketiga, kedua itu. Cuma kita tanyakan kepada anak-anak rakyat itu untuk apa alasan imigrasi dan lain sebagainya, itu selalu dalihnya adalah dalam rangka menegakkan undang-undang dasar 45 untuk kesejahteraan rakyat. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau ada yang perkarakan hasil bersih ini dirikan di sana, dibuat di sana, apa garansi yang diberikan oleh prinsip ini untuk mesejahterakan rakyat? Tidak ada. Nah, apakah dalam kerangka waktu 2 tahun ini terjadinya perubahan kekuasaan, harapan-harapan rakyat ini bisa kita lumpuhkan terhadap kekuasaan yang hanya memberikan perlindungan kepada rakyat? Omong kosong. Kenapa perubahan regulasi peraturan dalam rangka pemihakan kepada rakyat sekarang itu sama sekali sesungguhnya tidak ada? Coba kita lihat undang-undang yang memilih masyarakat yang bawah ini, undang-undang yang mana? Dan dengan kemampuan orang-orang politisi yang duduk di DPR, kemampuan dalam arti dia mampu merumuskan aturan yang terlihat sendiri yang ada adalah jual beli pasar. Yang membeli pasar itu pada dasarnya adalah pemilik kota. Nah, oleh karena itu saya sangat pesimis kalau tidak dilakukan perlawanan seperti logika reformasi itu, itulah yang harus dijalankan menjelang 2014. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Garis Purba. Sebelumnya Mas Safi hilang kupon Sina, kita mendapat catatan-catatan tambahan terhadap banyak peristiwa yang terkait dengan masyarakat rakyat, ya, termasuk yang berlangsung di depan ini tadi yang mempertaksikannya. Ya. Ada satu dua hal lain yang ditambahkan sebelum saya mau izin kepada Pak Garis. Pak, kalau menurut informasi pertandingan kan kalau diibaratkan truk itu mesinnya memang rusak dan semakin dirusak karena tidak berpihak kepada penumpang, ya. Sopirnya ternyata juga rusak, kan gitu kan? Sopirnya rusak, mesinnya rusak, maka seluruh fungsi truk itu menjadi tidak produktif bagi penumpangnya. Pada saat seperti ini, nah, arep gaji di arep dakwah nanti pilih apa ngendalani mesinnya apa modul terkait diobong. Pada ini yang disebut pembukaan apa pada posisi seperti ini? Halo, ya. Saya malah mau kita berdialog secara bahasa yang cukup ada forum ini, kan ini sebuah forum pencerahan. Kita tidak diceramahi oleh orang-orang dokter segala macam. Karena dokter ini sebetulnya orang yang mau ngambil dokter sama dengan khusus saja sebetulnya. Tentang dapat resikinya dia tidak hilang, sehingga duduk di rumah kembali. Kita mau mencoba membuat keadaan yang mencerdaskan diri kita sendiri. Saya logikanya begini, Cakung. Pada saat Soeharto itu diturunkan oleh Soeharto, kira-kira pikirannya Soeharto itu seperti apa? Pada saat Soeharto diturunkan oleh rezim reformasi, logikanya seperti apa? Itu ya. Pada saat sopir sama yang namanya mesin-mesin itu borong, kenapa kita tidak pakai logika bagaimana menurunkan Soeharto, bagaimana menurunkan Soeharto? Sama saja. Saya tambahin satu dimensi lain supaya lengkap menurunkan. Ini Pak moderator. Iya, Pak moderator tadi. Kalau misalnya supirnya nyopet. Ya, nyuri apa orang duit bisa ini. Masuk spionnya di. Mana ya Pak Yaki? Sekarang pikirannya si penumpang ini bagaimana? Bisa nurusin panjangnya. Yuk, kita halangi dia mencuri. Ataukah penumpang berpikir, kok ngalangi jalan gue? Kok aku yang dibajai? Jangan apa? Pikirannya gak pake. Ini tahun 2012. Kesempatan nyomet itu tinggal 2 tahun. Meminang kepada penumpang atau mempergunakan uang 2 tahun yang 2 tahun itu untuk nyopet. Oh, tidak hanya mempergunakan Pak, menggali sebanyak mungkin untuk 2014. Bahkan nanti untuk nutupin copetan-copetannya selama 10 tahun, itu dia sudah merencanakan untuk bikin isu besar internasional dengan membuka piramid di gedung di Jarut itu. Ketua panitianya sudah jelas sekarang, kalau isu itu nanti mengagumkan dunia, semua orang akan lupa kepada berapa yang dicopet. Oleh beliau. Inilah ya. Misalnya perbaikan undang-undang, siapa yang berhak memperbaiki undang-undang? Kong yang bikin undang-undang salah ini adalah yang tidak setia itu. Kong yang selingkuh itu yang bikin undang-undang. Terus orang habis selingkuh kita tuntut untuk mengganti aturan itu, mestinya kita banyak bikin aturan. Mestinya kita bubarkan dulu atau tak apa yang akan membubarkan. Ya, terus kita bikin sesuatu yang baru. Tidak harus negara, tidak harus kerajaan. Kita bikin fenomena baru untuk Indonesia ini tidak sama dengan negara dan bangsa manapun yang lain. Ngapain dulu untuk susu gak bikin gorok ini? Dan kapan berdirinya negara Indonesia, Pak Nasuki? Kapan berdirinya negara Indonesia? Anda jangan marah sama saya. Ya? Ada kalimat yang mengatakan Indonesia berdiri pada 1945. Sebutkan teks mana? Proklamasi itu apa? Dengan ini saya katakan kemerdekaan, bukan pendirian. Itu hari perceraian dari Jepang. Nah, jadi pendirian negaranya tahun 1945 belum berdiri, itu hari pegatan. Terus kita butuh masa indah baru kawin lagi. Jadi tolong dilihat lagi teksnya, Pak Said. Itu bukan proklamasi pendirian negara, itu proklamasi kemerdekaan dari penjajah. Beda loh, pegatan kayak Radio United dong. Dan dari sini kan kita sudah sana, Pak. Pak Said ini yang paling tahu sih saya kira. Dari sini kita sudah sana. Kalau sekarang pernikahan kita perlu perselingkuhan dan kecurangan, wajar adanya. Karena waktu akan nikah saja memang sudah sana. Maka mari suatu hari 2-3 tahun lagi Allah akan menjadi Habib Agung yang akan menikahkan kembali bangsa Indonesia dengan suami baru yang lebih bagus. Iya, makanya saya mau biar dari ini. Lantar ya, atau apa pun ya. Orang-orang mau biar kamu ini. Lama masih ada ya. Iya, para dulu demonstran juga ya, semua deh. Bisa mau dikerdiri. Teman-teman sekalian, kita masih punya dua agenda tersisa yang sebenarnya pada muara yang sama, tetapi agar nuansa permasalahan yang mendekatkan atau mencerdaskan kita tadi, kita akan gali lebih jauh dari sebelah kanannya Kak Nun gitu. Saya ingin mengundang dulu pikiran cerdas teman-teman yang melalui kasus yang ada di Pak Beja, kasus yang ada di Kadang Tani, Pak Guyuban Tani gitu. Saya persilakan, adakah teman-teman yang ingin ikut mendalami dan memberikan sumbangan pemikirannya bagi perubahan kita ke depan? Ada? Iya. Kalau tidak, kita ulas sedikit. Gimana dalam pemikiran saya? Oh, ya. Pak Tunggu lagi. Saya ingin meramaikan diskusi ini, tapi memang bertujuan untuk kebaikan kita bersama. Tukang becak. Ada satu hal kalimat yang saya kan tidak membiarkan becak tak nunda, tapi ada juga yang harus kita lihat. Tukang becak itu kalau berbelok itu hanya Allah yang tahu. Tentang orang yang naik motor sama beca, wong sing nganggo motor sambatan tentang tukang beca, wong sing nganggo beca sambatan tentang motor. Kita ini jadi bersambat. Nah, tukang beca Jogja itu menjadi gedean ini dan kadang-kadang agak ngawur di jalan itu setelah ngarso dalam Kaping Songo dulu memberi fatwa wanti-wanti agar supaya menghormati tukang beca. Akhirnya tukang beca kalau gak alam tadi itu kan. Sekarang menurut saya kira beliau, saya kenal mereka di mana-mana. Saya dulu ngasuh mereka sama Jogja dan sama semuanya. Dan tukang beca, pedagang kaki lima semua di Pasar Tunggal, di Malioboro semua, sampai di Baselengkang, dengan Selengkang Bunga semua. Semua sahabat saya, anak-anak saya sampai ke Rabi Alman rumah, ya Germo nomor 1 di Pasar Tunggal. Ini kok apa? Ini termasuk pekian-pekian yang buta kukung, buta mati, sakit kulit, dijajal luku yang tingkat-tingkat bandit yang bermacam-macam senang gue, tapi senang gue pencok yang penggawainya 10 ke Melayu, 10 rumah muncul setelah itu koper, koper jenengnya diri-diri, orang pas seperti diri-diri naik gue kele, kelan mau kuning stasiun dan 10 cepet pakur pakai pas buat rumah, aku itu balik barang. Ini saya ingin ngomong gini, Pak. Kalau ini masalah sederhana, MPM menegaskan Pak Tukang Becak demikian enggak, dan persatuan Tukang Becak enggak. Coba tak emangin ya, rumusan pulangnya apa saja, setelah itu diadvokasi ketemu perhati-hati. Sama, dia dapat pasal lantas. mereka hanya melihat aturan zaman. Tinggal si Arun ingin di audiensi selesai masalah. Daripada kita rasa-rasakan di mulut. Kalau perlu saya juga panggil Pak Heri. Kita demo besar di Malioboro, saya panggil Pak Heri. Saya ini rasa kopian omong ketorene deg-degan yang mendapatkan beca pedagang kaki lima dan seterusnya diselesaikan masyarakat sekarang juga. Nah, kalau iya LTM suatu waktu siap untuk membantu ya. Saya keberingan itu tinggal dikumpulin serta aja sih sama di, dari kepolisian dan mungkin PU ya. Saya kira masalah sangat sederhana kali ini, Mas. Baik, rekomendasinya adalah sebuah tindakan advokatif kepada pemerintah dengan tujuh sebuah rekomendasi yang memberikan rasa aman, nyaman bagi semua khususnya tukang beca. Baik, rekomendasi yang bagus. Kita undang lagi 1-2 teman. Bang Safi, silakan. Terima kasih. Ini mungkin kaitannya dengan pertanyaan. Oh, pertanyaan. Iya, ya, terakhir berarti. Ya. Ini jawabannya ke Mas Edi juga boleh kok. Iya. Ke pertanyaan dulu, silakan. Kenapa ke pertanyaan dulu? Karena memang dari tadi ini kan masalah pencopet. Negara ini kalau cerita tentang cara membaiknya, ya itu bukan ininya, tapi urusannya dengan pertanian. Yang ada membaiknya itu hanya urusannya dengan pangan. Ya, urusannya dengan butiran beras, ya, yang ada di dalam kulit siapa, yang warnanya agak semringai. Masalah pertanian ini memang untuk kepentingan 2 tahun ke depan lagi itu tidak akan pernah selesai karena itu yang paling umum. Anggarannya nol baik, orang cerita minyak, orang cerita apa pun tidak sama dengan cerita yang ini. Karena itu semua program pemerintah, saya ingat betul pada saat Menteri Pertanian itu Pak Anton Abriantono selalu mengatakan bahwa tahun 2010 kita akan pupuk organik. Ya. Artinya bahwa pada tahun 2010 itu masyarakat Indonesia ini akan terbebas dari kesehatan yang kurang hari. Orang sakit dan sakit. Kenapa? Karena yang dikonsumsi itu adalah racun dan racun. Karena 100% perusahaan-perusahaan atau korporasi yang memproduksi racun itu, pestisida, herbisida dan lain sebagainya, itu dari luar negeri. Tidak ada satu pun yang diproduksi dalam negeri. Ya. Yang kedua, perusahaan-perusahaan produsen pupuk itu bukan dinikmati oleh petani yang cerita subsidi dan lain sebagainya, tapi dinikmati oleh penguasa nomor satu di Republik ini sampai kepada orang-orang kecil yang ada di desa yang mengatasnamakan petugas, yang mengatasnamakan apa saja yang berkaitan dengan pemerintah, dan ini anggarannya non-binding. Sehingga dikatakan bahwa tahun 2010 kita akan go organik. Ending daripada go organik yang diteriakkan oleh Menteri Pertanian pada saat itu sekarang itu semua perusahaan korporasi besar yang memproduksi pupuk itu kemudian bikin pupuk organik. Ya. Berlindung di balik kata organik ini ternyata pupuk yang diproduksi bukan pupuk organik, memang bahan bakunya sebagian kecil organik. Tapi 90% bahannya adalah bahan kimia yang juga ikut mematikan kehidupan di dalam tanah. Berarti ini kembali kepada cerita maling lagi. Karena kaitannya dengan anggaran non-budget. Ya kan? Nah, MPM sudah mulai mencoba melakukan beberapa kegiatan advokasi. Advokasi terakhir yang dilakukan adalah di Kabupaten Sukoharjo. Yang dilakukan oleh MPM adalah advokasi kebijakan. Sehingga MPM itu bersama dengan petani melakukan kegiatan produktivitas dengan memelihara tanah, lalu meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Ini kemudian semua orang bertepuk tangan termasuk penguasa-penguasa kecil di daerah. Selesai panen itu semua bersepakat, terutama penguasa-penguasa kecil itu. Tapi kembali lagi dalam waktu tidak begitu lama, 1 bulan kemudian, ini sumur kembali. sehingga petani harus menikmati kesulitan-kesulitan yang telah dinikmati selama sekian puluh tahun ini. Artinya bahwa gagal panen itu biar terjadi lagi karena tingkat kerusakan yang luar biasa akibat penggunaan pupuk yang direkomendasikan lagi oleh penguasa di daerah ini dengan iming-iming presentasi yang cukup menggiurkan. Nah, karena itu di dalam forum ini saya sebagai anggota MPR itu ingin mengajak kita sekalian ya, untuk bagaimana berpikir supaya kegiatan advokasi kebijakan ini bukan demonstrasi seperti yang dilakukan banyak orang, akhirnya korban juga dari pihak kita, tapi ini kemudian dilanjutkan untuk mencari titik temu kemaslahatan masyarakat Indonesia, karena ini tidak hanya masalah petani, tapi yang sangat tidak berdaya adalah orang-orang yang ada di kota, yang mereka itu sakit-sakit-sakit akibat dari penggunaan racun yang amat sangat luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Tanggapi, saya menambahkan. Indonesia grup organik itu dimulai tahun 2003 untuk kemudian di 2010 betul-betul grup organik. Nah, harga pupuk organik yang dibuat oleh banyak pabrik pupuk itu dijual kepada petani seharga 1.500, tetapi petani cukup membayar 700 rupiah. Kira-kira separuhnya itu adalah subsidi pemerintah kepada petani. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak, masuk dari pertanian UGM, pupuk organik itu kalau dibuat sendiri harganya tidak lebih dari 500 rupiah. Jadi kebijakan itu sebenarnya adalah sebuah kebijakan untuk merampok uang rakyat atas nama petani. Cak Nun, ada sebuah tanggapan tentang hal ini? Menurut saya asal-usulnya kan ini penandatanganan globalisasi pasar bebas. Dan ini tiap pasar bebas ini harus ditambah pasar bebas tidak terbatas. Sebenarnya gunanya negara adalah untuk membuat pagar-pagar agar supaya pasar bebas ini tidak menghancurkan rakyatnya sampai tingkat tertentu. Nah, pagar-pagar ini justru yang dilanggar oleh pemerintah. Jadi misalnya kenapa petani mesti dihancurkan oleh pupuk? Karena petani dianggap pasar untuk perdagangan pupuk bagi para birokrat pertanian. Sama dengan agama, sama dengan kesehatan, sama dengan pendidikan, juga lahan untuk perdagangan. Jadi menteri-menteri itu pedagang-pedagang, kan gitu. Presiden itu adalah koordinator pedagang-pedagang, kan gitu. Negara ini bukan negara, tapi PT, NKRI, kan gitu. Ini prakteknya seperti itu. Dan ini saya kira yang persisnya. Maka kemudian tanah diracuni, tanah kena narkoba, petani tidak menguasai benih lagi, petani kehilangan ilmu dan peradabannya. Terus kemudian ketika dibilang grup organik, itu tidak dilengkapi dengan perangkat-perangkat kontrolnya. Itu jadi Pak Anton bilang grup organik itu model kalau polisi ngelarang minuman keras tapi tidak membubarkan pabriknya. Lama-lama nanti ada bir tabel kanan, tabel kalau ya bisa. Karena yang bikin kalau tidak kanan bukan minumannya tapi tabelnya. Kan itu. Jadi pertanian, pendidikan, kesehatan, agama semua menjadi korban dari pasar bebas kapitalisasi tidak terbatas itu. Maka sekarang menurut saya dari bawah harus menciptakan jargon-jargon atau prinsip-prinsip dan pemahaman-pemahaman baru. Misalnya jurnal organik ya orang kuku, organik ya gaya dewe, ame kuku kita tetap orang organik. Organik ya bikin sendiri. Kita kembali kepada pertanian manual, kembali menciptakan lingkaran-lingkaran kecil seperti di Sukoharjo, Jati Bening, di Jeporo, di mana-mana, di mana petani pakai ekosistem dari lingkungan pertanian dan lainnya untuk menghubungi secara organik pertaniannya. Dan itu saya yang beberapa teman juga punya pos-pos seperti itu. Saya kira sangat bagus. Jadi menurut saya kita dihapusin mulai, gol, kalian tapi dihapusin mulai. Akhirnya itu alat dagang juga. Itu sama dengan barang syariah. Sama, dari kasusnya sama. Itu loh, mie, bunga, diganti opo, diganti opo, diganti sebenarnya akhirnya itu jadi Tidak akan tercapai kalau dasar berpikir kita sudah salah. Misalnya gini, saya tanya, lah yang benar itu yang bank umum atau yang syariah? Saya tanya, yang benar itu yang bank dari barat biasanya ini yang pakai bunga syariah atau bank syariah? Nah, secara prinsip menurut Anda, yang umum. Ada lagi yang bilang yang syariah. Desa tidak. Tanya Anda ini cuma untuk contoh. Tanya sama Bank Mandiri. Wahai Bank Mandiri, yang benar itu Bank Mandiri atau Bank Mandiri syariah? Kok kamu punya kedua-duanya? Gila Anda? Oh, jadi urusannya bukan kebenaran. Itu urusannya adalah menambah segmen pasar, menambah kartu warga. Gitu loh. Jadi pas nang gereja kuwi badani ya nang gereja. Nek pas sing badani nang masjid ya nang masjid utawa. Jadi kita tuh berpikirnya seperti itu di Indonesia. Maka reformasi 98 gagal Pak Haris. Karena salah cara berpikirnya. Kenapa Soeharto turun, Habibiyah naik? Dan saya hari kedua Soeharto turun, saya pergi dari semua itu dengan catur. Saya mau ngurusinnya. Karena seharusnya Soeharto turun, seluruh kabinet kira-kira bubar, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi 45 orang sudah kita susun, dan kita bikin MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, tugasnya mengangkat kepala negara sementara Amin Rais pada waktu itu. Kemudian Amin Rais kita tugasi paling amat senang sudah bikin pemilu darurat. Jadi semua unsur Soeharto CS harus off. Iya, kodoha itu habibunya babi, orang mau ngeleknya ya kodoha itu. Karena sama-sama berpikir. Nah kalau 2014 Pak, kita mau melakukan penurunan sopir segala macam, kalau jelas kita ini nurunin sopir karena kita yang ingin jadi sopir atau ingin kendaraannya lancar, terserah siapa sopirnya. Setahu saya reformasi dijalankan dengan cara berpikir, kok Soeharto kok semua aku yang ingin jadi Soeharto dan saya ingin gue sudah boleh nanti bisa Soeharto kak gue modal sih orang iya. Kalau ada ucapan yang terkenal orang aneh itu yang menyebabkan dia sehingga Pak Harto ngomong gitu tak ya dalam Melayu Pak Harto untuk supaya mau turun kan gitu ya Pak Tunggu kan iya pokoknya bisa itu namanya Cak Nus sehingga Cak Nus sehingga Pak Harto dengan orang aneh dan orang aneh itu dibilang itu teman-teman sekalian rekomendasi yang terlihat pendekatan kita tidak cukup pendekatan struktural tetapi juga pendekatan kultural setidak-tidaknya dalam konteks pertanian untuk sejatinya tumbuh sebuah kultur baru ketika kebutuhan pertanian itu tidak harus datang dari pabrik besar tapi dari rakyat sendiri rekomendasi rakyat sendiri. Nah artinya kita memang punya PR yang amat besar mendorong sebuah perubahan struktural tetapi misalnya sama kultur masyarakat kita juga sedang sakit yang itu butuh perbaikan-perbaikan besar baik kultur belok hanya Tuhan yang tahu seperti tadi kultur PRS yang tidak tahu ini duit siapa dan sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan ini karena kita punya cukup waktu. Saya ingin mengundang kembali teman-teman termasuk masih di sini saya kira ada respon ada pertanyaan boleh Master ya terima kasih Pak Respon juga. Jadi sebenarnya tadi mungkin yang pertama yang pesimis bilang pesimis yang tidak apa maksudnya gini kita pesimis dengan pemerintah ini karena ya seperti ini jadi misalnya dulu yang mengembangkan tentang pemupukan tepat itu kan pemerintah dan saya punya pasti saya punya lahan sawah itu 15 yang tahun yang lalu itu istilahnya pokoknya sedikit saja itu masih belum kasih cuman saat ini begitu saya pulang saya coba untuk bertani dan saya pupuk sekarang juga panen jadi sekitar 1500 meter itu cuma dapatnya sekitar 3,5 kuintal Dan itu kan istilahnya ulang karena dulu kita petani mengikuti instruksi dari pemerintah yang mengatakan petani itu kalau mau hasilnya bagus, pembukanya berubah jadi pemakaian urea, IPK. Dan istilahnya sampai sekarang akhirnya pemerintah juga merasa nggak berbuat jahat, istilah nggak merasa berbuat salah dengan instruksi itu. Dan pemerintah tetap bilang istilahnya kepada harus sudah lihat persis masalah istilah dengan pembukaan itu artinya tanah perusahaan, tapi dia tidak ngaku juga. Dan dia istilahnya tidak berusaha untuk bareng-bareng mengembangkan bagaimana ternyata dulu kebijakan salah, jadi dia itu mungkin gengsinya terlalu, dia berusaha untuk bareng-bareng mungkin dengan MPM karena kebetulan istilahnya kita juga dijamin oleh MPM yang bagaimana kita cara membuat pupuk sendiri yang begini. Cuman sampai saat ini pun di pemerintah desa kami di kecamatan di kabupaten pun tidak mendukung kami begitu gitu. Jadi di negewai ya wes aku lah bantu MPM. Jadi dia juga kemarin datang beberapa ke rumah saya juga masih mengadakan tentang pupukan limbah. Padahal tidak jelas-jelas itu perusahaan. Jadi saya juga nggak ngerti. Jadi memang benar yang tadi yang disampaikan kita mesti memperbaiki istilahnya pemikiran kita disamakan. Karena jangan sampai yang pegawai negeri nggak merasa dibayar sama rakyatnya, yang rakyat sih kayaknya saya sendiri juga nggak merasa. Jangan dibayar saya juga nggak merasa begitu gitu. Cuma maksudnya konsep istilahnya dari apa tadi yang merasa pengabdi tadi juga dia karena nggak merasa pengabdi. Jadi dia punya slogan, dia punya apa? Punya kebanggaan dengan pegawai negeri pengabdi masyarakat, dia nggak merasa pengabdi kok gitu. Dia nggak punya istilahnya. Selamanya kan kita tahu persis lah, itu bapak-bapak sudah tahu persis lah. Kita mau bayar pajaknya disusahkan kita apa. Jadi kalau misalnya saya mau bayar pajak itu untuk mobil itu istilahnya harus tahu persis KTP-nya mana-mana mau bayar pajak gitu. Jadi malasnya itu bukan karena kita nggak sadar, cuma maksudnya karena memang bikin kita disusahkan untuk biar bisa diambil. Saya pikir itu mungkin pelaporan ini. Saya ingat saat panen raya di Magelang ada dua sambutan penting yang saya catat. Satu dari Gubernur Jawa Tengah selama 10 menit. Dan yang kedua sambutan dari Wakil Gubernur Budiono 10 menit juga. Berbeda pada saat Gubernur Jawa Tengah bersambutan, tidak satu patah kata pun yang menyebut Muhammadiyah atau MPN. Dan yang kedua mengatakan tidak ada kemiskinan di Jawa Tengah. Bohong, itu ada yang makan nasi asin. Pertanyaan itu subur gitu. Saat Budiono memberikan sambutan, saya mencatat lebih dari 30 kali mengucapkan Muhammadiyah dan MPN. Dua fenomena yang memperlihatkan kepada kita bagaimana perilaku mendua dari pemerintah. Karena punya catatan atau pertiwayan di sana dan sebarusnya yang terjadi tadi. Ya, sepenuhnya ini ya, juga teman-teman saya bertanya dari yang saya ingin menegaskan, meyakinkan Anda, pertanyaan itu masa depan kita semua. Dan sekarang saya menghimpun anak-anak muda yang bukan saya yang saya tapi mereka bangga jadi petani. Tapi di dunia itu menyadari seluruh data masalahnya ini. Misalnya satunya cara berpikir, tetap dari setiap. Pupuk itu yang jualan dari mana? Keluar negeri mana itu? Pasar. Yang ada, saya tanya sekarang. Kalau ngomong peradaban yang panjang, itu tanam bahannya pertanian itu orang negara dingin, negara subtropis atau orang negara tropis? Seahli pertanian, ahli tandur, ahli segala macam urusan itu siapa? Baru. Sekarang tiba-tiba onos ponakanmu dari kepala dinas pertanian ngandani sebenar itu berubah. Dia jangan oleh orang Kanada dan orang Amerika. Nah, sekarang martabat dari tamu itu yang harus Anda jaga sekarang. Bahwa kita ini pakar pertanian, kita ini nenek moyang itu orang laut, nenek moyang itu orang petani. Ini benar kan? Ini ini beneran. Cuman kita sudah terlanjur diabusi oleh iklan-iklan globalisasi, terus membuat kita tidak percaya bahwa kita ini bangsa yang pernah punya prestasi-prestasi tinggi. Jadi saya ingin ajarkan Anda jadi petani. Anak-anak muda sekarang saya buat anak muda saya berlutut, saya lutut, ayo bangga dari petani dan mereka bangga dari petani. Mereka tidak merasa kotor dengan mereka menghadapi sekarang. Jadi masa depan dunia terletak di tangan kaum tani. Dan itu ya. Untuk tani yang dimaksud ya orang petani macam-macam, termasuk yang di kota asalnya ya tani, ya tani. Tapi dalam arti pertanian yang diusahanya sama dengan kedaruratan pangan. Selama ini kita masih ngomong ketahanan pangan. Sekarang kita harus punya ideologi yang lebih kreatif, lebih progresif, kedaulatan pangan. Dan saya kira usaha seperti hati-hati sangat banyak. Jadi artinya kartu-kartun yang lain. Jadi saya sangat optimis untuk soal ini, bahwa hari ini pasti ada yang sifatnya jangka panjang dan tinggi dan urusan politik besar. Tapi tetap ada yang kita rekomendasikan untuk mengerjakan dokumen-dokumen yang praktis yang sudah bisa dikerjakan, baik untuk pertanian, untuk transportasi beca, yang sukar nama ini. Ini yang paling sukar. Nek jenengan programa, gitu ya. Asal Pak Sajen oke, masih ada kemungkinan. Nek pasir besi ini, saya kira kita butuh Nabi Musa. Kita bantu dengan penelitian. Dia lagi, kita bantu dengan penelitian. Syukur ada kerjasama yang komunikasi dia, karena dua kekuatan yang besar untuk memandu mereka. Gitu loh. Saya kira itu yang bisa saya mesurkan. Oke, boleh nampak. Itu dulu ingin menampakkan, silakan. Iya. Nama saya pertanyaan tadi banyak. Sebenarnya kalau menurut saya sih ketika masyarakat sudah menjaga budaya bantuan ini sekarang sudah ada berhasil. Artinya bahwa pertanian berpikir itu kan sudah semacam tinggi berbandingnya dari bahasa dunianya. Karena kita menggunakan pupuk ini cuma sekitar 20% dari semua pupuk yang kita gunakan dan semuanya organik. Jadi dari kotoran sama tumbuh-tumbuhan, dan itu tumbuh-tumbuhan itu alhamdulillah sudah diambil sekitar obatnya yang kita tangan seperti pohon apa ya, bisa laut itu kan bisa kita apa, tumbuh atau kita tangan itu bisa tumbuh. Kita menggunakan pupuk dasar dengan pekerjaan sawit. Memang kita belum bisa lepas lah dari kimia. Karena kimia itu kalau menurut kita sebagai pemicu aja. Jadi biar fungsinya kita melayang untuk sekitar belanja. Tapi tetap kepada kimia organik. Ya. Terus tentang bagaimana kondisi pertanian di sana yang tenaganya, Pak. Perlu diketahui bahwa di sana itu 80% petani muda. Dan petani tua itu cuma istilahnya ya semacam ngewangi-wangi lah, seperti bumbu juga, pomo-pomo gitu loh. Tapi tetap yang mengerjakan itu tetap petani muda itu 80% petani muda. Tentang kearifan lokal juga yang masih terjaga sampai hari ini, dan mudah-mudahan ini sebagai apa ya, sebuah yang berjalan dan mungkin bisa dicontoh oleh bangsa petani lain misalnya. Nah itu ketika kita menentukan masa tanam tua, itu kita berdebatnya lebih juga daripada debat sebelumnya. Karena kemarin waktu belum lama lah, kita satu minggu kemarin baru menentukan masa tanam untuk 2012. Itu apa ya yang dihitung itu dari cuaca terus moncong Prabowo terus sampai melihat tanggal lahir atau apa, karena saya sudah pernah tahu orang Papua yang bukan yang sampai melihat operasi bintang itu juga ada apa, terus penyakitnya arahnya gimana, itu sampai itu semuanya. Sehingga mulai rapat jam 8 itu mungkin jam 2 itu baru kita buka seperti itu. Terus untuk apa pasca panen mungkin ini baru terjadi di bulan Oktober ketika penjualan hasil itu melalui sistem lelang, lelang terbuka, dan ini kayaknya belum ada di daerah lain. Mungkin ada 2 tahun terakhir ini baru itu terbuka tani maju itu dengan sistem apa hasil capai itu dikumpulkan jadi satu di kelompok pasar lelang untuk dilelangkan. Jadi yang datang itu pedagang dari Jawa, Sumatera, sampai turun ke pesisir Pulau Papua. karena memang kualitas daripada cabut itu kualitas merah cabut itu yang mengalahkan cuma cabut mungkinan karena memang varietasnya itu sampai sejuklu ternyata hari ini saya tak mau tahu dulu bahwa di Mesir itu terbangun sebuah kearifan lokal yang betul-betul apa ya, macam belum ada sejarahnya, itu saya katakan seperti itu karena dengan sistem nilainya itu dan juga dengan sistem teknologi apa namanya, sumur renteng itu layaknya daerah-layak belum ada gitu. Dan kalaupun ada itu pasti saya yakin itu begitu prosesnya di Mesir karena memang banyak saya punya juga kawan-kawan petani dari daerah lain itu langsung masuk terus minta apa ya kerjasama bagaimana menggarap lahan yang terpisir mereka yang selama ini tidak pernah digunakan dan banyak para petani Mesir itu apa dalam pengelolaan lahan itu pemerintah tidak ikut campur tangan dalam hal ini ya lahannya. Tapi ketika ini semuanya sudah bisa dibangun dengan baik oleh masyarakat dan tiba-tiba ada klaim dari dinas bahwa ini binaan saya itu sih kita nggak masalah itu kita nggak masalah tapi yang jadi masalah sebetulnya berarti nggak sih dinas pertanian itu ngomong di situ jangan ditambah untuk pertanian berarti nggak itu dan kita saya tanya ternyata nggak berani dan tadi malam itu kebetulan ada bantuan suara udang memang itu mau munculkan dan saya sangat heran sekali dengan warga nggak perlu ini dan, jadi bantuan itu ditolak langsung ditolak warga kita nggak butuh bantuan kalian karena apa alasannya bahwa kita khawatir ini justru program penambang kan jadi apa dong sedangkan ini semua bantuan jadi cuma diusir pak dan ini tadi malam sepakat itu akan ditanam sendiri diunggulkan sendiri oleh masyarakat dengan kuat daya karena untuk daripada kuat badan kita jangan-jangan itu program tambang kan biasa lewat mereka dan kita tahu lain lagi tambang sudah melakukan pemikiran banyak pemikir petani lagi yang lebih kuat jadi kita istilahnya kita apa motong itu semua yang cukup di laut kita tanam semuanya untuk dan itu tidak dihijauan gitu jadi masyarakat sudah sepakat seperti itu dan aneh lagi pak bahwa pemerintah selama ini Ponorogo tidak bisa membuat donasi bagaimana untuk tanah di Mesir itu terakhir di dalam masyarakat tidak bisa nah tapi kemarin hari minggu itu masyarakat berkumpul semuanya untuk membuat jurnal sarana terakhir masyarakat menggarap tanah jadi itu sudah diberi hari pak sama masyarakat Pak Hari ini yang sebelah selatan itu tidak boleh dibutuh batas akhir biasa batas akhir untuk masyarakat menanam gitu. Nah untuk yang utara itu silakan digarap tapi yang untuk batas pagar selatan itu tidak bisa itu betul-betul bakal tuntas kearifan lokal yang betul-betul terjaga ini dan anehnya lagi ya tadi malam kita ada orang-orang datang itu kewaspadaan tadi dan itu memang belum terjadi pak bahkan masalah tanah aja pak ya karena itu kan tanah belum terjadi kita jambat ini di pantai itu masyarakat itu apa melakukan pembagian tanah pak sekarang tak tanya antara masyarakat kasih tanah itu luar mana sih pak jadi yang merasa apa masyarakat itu dalam forum memutuskan ketika apa pemuda ya berhentikan itu kan belum punya harapan belum punya harapan dan merasa mereka juga itu berjuang pertanggal itu jadi masyarakat menemukan tanah yang apa orang yang memiliki kepentingan tanah yang lebar itu diminta dan dengan tanda itu hadirnya bahwa masyarakat yang memiliki harapan luas itu bisa memberikan itu terus bukan kalau itu yang mampu harus cara di patok semua dan itu kesepakatan harga apa yang mengerjakan memasukkan dua pasar semuanya seperti itu jadi ini bahkan tidak ada tanda campur tangan pemerintah sama sekali karena ketika apa ya ketika itu pas apa pemerintah dulu justru mengurus seperti itu pasti nanti nggak akan jadi karena ya yang terbangun image-nya kan sekarang pemerintah ini ngopo tau ini kan seperti itu. Nah saat kita seperti itu hari ini mau usul menghilangkan dan itu kalau menurut saya buat pembinaan hidup bagi saya dan anak cucu saya gitu. Tapi coba kalau sama tahu saya namanya bukan pertambangan gak ada yang jangka lagi satu itu yang kedua pasti di situ rakyatnya sudah bikin semua yang masih daya yang punya modal lagi terus yang ketiga memang bisa untuk jadikan wisata wisata kemungkinan mungkin tambahnya baik tanggapi oleh Jalur saya membuat catatan debatnya Mas Widodo ini menjadi asik lebih hebat dan dapat DPR karena kartu rakyat tidak dibayar 50 juta kabarnya begitu ya kan kartu rakyat dibayar 50 juta yang kedua memperlihatkan pada kita bahwa sejatinya rakyat telah memberikan sumbangan dalam kearifan dulu yang dapat disumbangkan kembali ke berbagai daerah teman-teman di Surabaya telah memperlihatkan banyak masyarakat di luar Jogja, Simpang BI yang ingin belajar dari kearifan itu sejatinya hal itu justru akan menjadi pernah baik bagi bangsa ini tidak hanya bagi rakyat saya mencapai hal yang sangat mengkhawatirkan penolakan yang dilakukan oleh teman-teman di pesisir pantai panggilan penangi ini memperlihatkan adanya pembangunan pembangkangan sosial terhadap pemerintah yang memang tidak dapat dipercayai lagi. Apakah ini sebuah awal untuk menurunkan sopir kita yang ugal-ugalan itu dengan mesin yang sudah dipercayai, tetapi fenomena pembangkangan sosial dapat menjadi sebuah instrumen di dalam melakukan penolakan-penolakan setidaknya diperlihatkan oleh teman-teman yang ada di sana. Mudah-mudahan tanpa harus membakar pemerintah sudah jadi baik. Teman-teman sekalian, saya mencoba mencatat juga kearifan yang lain tentang reformasi agraria berangkat dari kearifan yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Betapa kemudian ada kesediaan mereka yang memiliki tanah yang lebih dari kebutuhannya untuk dibagi kepada rakyat yang justru belum memiliki untuk kebutuhannya itu. Ini kan paradigma. Artinya kalau ini dapat kita angkat sebagai sebuah kekuatan, gerakan bangga jadi petani baik dilakukan oleh Cak Nur maupun oleh teman-teman MPN saya kira akan menjadi sebuah kekuatan baru bagi bangsa ini. Mudah-mudahan Cak Nur sebelum menanggapi ada pertanyaan dari Sri Kandi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Faiza. Di sini sebelumnya ya terima kasih lagi sudah mengingat kepada kita bahwa di sini ada anak muda ini sebenarnya pemuda gitu. Jadi dari tadi ini kok pembicaranya orang-orang dewasa kok ini khusus dan bertanya untuk bapak-bapak saja. Ternyata saya boleh bertanya. Seperti ini yang pertama saya ingin menanggapi mengenai pertanian karena di sini posisi saya juga sebagai anak seorang petani pak. Dan mengenai bahwa pupuk dan lain-lain itu memang kami petani itu korban iklan seperti itu. Nah apabila ada yang melakukan pendidikan intinya tadi kan disebutkan bahwa bapak yang di sana itu Pak Syafi'i apa ya yang rugi itu masyarakat kota yang mana masyarakat desa seperti itu justru malah kami itu harus ruginya double pak tidak hanya masyarakat saja tapi kami juga sudah istilahnya menanam itu rugi hasilnya rugi kami juga menikmati juga kami juga teracuni pak sebenarnya seperti itu ya. Nah di sini posisi saya sebagai pemuda dan mungkin belajar apa mungkin dari semuanya tidak hanya satu tapi semua bapak yang di sini langkah diferensial untuk menuju suatu target integral itu nanti petani, pertanian ini terkait dengan tujuan kemanusiaan rakyat seperti apa karena untuk statusnya saja pak saya sebagai pemuda yang mungkin masih dianggap ilmuwan oleh orang tua saya sendiri bahwa oh pak cara seperti ini itu kurang benar itu nah paling jawabannya kamu tahu apa nah, sebagai seperti apa, Bapak mohon sarannya. Ya. Kemudian untuk masalah ataupun masalah maaf, untuk persoalan nantinya seperti apa cara bertani yang baik atau bagaimana, untuk itu menurut saya tidak harus satu kepada nenek moyang, tetapi kita juga diajarkan untuk menuntut ilmu sampai beribadah dengan seperti itu, Pak. Ada perubahan-perubahan yang di situ justru malah menolong atau menjadikan lebih baik. Jadi untuk para petani-petani yang ini untuk Bapak saya sendiri juga yang ada di rumah, mohon pemikiran satunya itu tentang petani yang zaman dulu itu sebenarnya juga ada pembaruan yang lebih atau lebih menguntungkan seperti itu, Pak. Ya, nanti intinya bagaimana tanggapan dan saran untuk kami pemuda itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atas ungkapan hati para petani muda kita begitu ya. Baik, calon ada dua, pasti terkait dengan problem yang serius tadi. Itu juga serius loh, calon. Yakni bagaimana sih strategi mengkomunikasikan sebuah perubahan setidak-tidaknya di tengah masyarakat yang barangkali memiliki anggapan-anggapan tertentu tentang apa yang mereka yakini benar selama ini. Calon, saya persilakan. Iya, yang pertama untuk berilmu walau bersih ya. Dalam ilmu sebagai kekecilan, memang cari ilmu ini nomor satu, ngerti pengetahuan apa yang mesti dicari, pengetahuan apa yang cocok. Gue rasa sih kalau nanggol tidak ada nandur berambang. Ya gue nak ada nandur berambang, rasa takut mau Kanada wonton. Ini rasanya salah, berarti rasa takut mau wonton. Nah, Anda ini dijajah, ditanya gitu. Pertama penjajahan cara berpikir. Jadi penjajahan untuk melihat, oh ini benar, ini tidak, itu Anda disetel dari luar negeri. Ini salah, ini benar, ini apa, ini bermartabat, ini tidak, ini tinggi, ini rendah, itu Anda dijajah. Nomor dua, tes Anda, selera Anda juga dijajah. Dan itu terjadi perlawanan-perlawanan, dan sekarang ada budi, suatu, itu kan bentuk perlawanan. Karena kita sudah hampir meresmikan bahwa segmenan itu bisa. Nah, gaduh-gaduh lain akhir. Kita sudah hampir seperti itu. Jadi ada banyak macam penjajahan. Untuk tidak terjajah, kita mesti mengerti ilmu, bukan hanya pengetahuan. Bedanya ilmu pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah data-data yang kita ambil. Ilmu adalah kemampuan untuk mengolah data. Jadi sekarang apakah para petani ini belajar ke Belanda, belajar ke Eropa, ke Amerika, dan juga mereka harus punya ilmu, dan ilmunya berasal dari turun-turun banyak beliau tadi. Sudah sangat jelas sekarang 30 tahun lebih kita ditipu oleh pertanian anorganik, pertanian kimia. Dan tanah kita untuk sembuh dari narkoba itu butuh waktu berapa tahun lagi. Belanggu yang dulu apa namanya? Gudang apa jenis itu? Lumbung padi sekarang tanamnya mau tidak mau tidak bisa subur dulu, dia membutuhkan reklamasi tanah, reklamasi kesuburan. Nah, recovery gitu. Jadi itu kita pelajari benar-benar, saya kira MTM punya lembaga pembelajaran. Jadi deh, saya setuju belajar ojo mereka orang Londo, habis itu belajar anjing barang. Jadi mereka bisa pelajari. Neng, orang dari kue sekolah kue yang kampus-kampus ini. Mereka itu belajar jurus yang tidak ngerti peperangannya kapan. Gue naik wis tekan perang, orang bener pilih jurus ya. Kudune nendang malah ngantem. Gitu, kudune nangis malah nendang. Akhirnya nanti cekan dengan diri. Akhirnya dokter pun minta dukungan dari teman-temannya. Untuk jadi dokter pun mesti bayar kepada promotornya dan seterusnya. Jadi menurut saya belajar itu itu juga boleh sih jenis sinau juga buat belajar gitu ya. Nah, kita wakil ini bahwa ini pokoknya sinau mentel juga sinau berdasarkan kampus-kampus ini. Ini tetap butuh sekolah, tetap butuh belajar. Jangan ben gampang boleh penggawaian. Nah, kamu bahwa pengetahuan itu jangan andalkan sekolah. Ya, dan ilmu pemenang itu harus berkaitan transformasi historis. Tiga dari hidayah-hidayah Allah. Karena dari hidayah perangkatan manusia dengan informasi-informasi Allah. Disitulah puncaknya apa namanya peradaban. Kalau kita ngomong konstitusi, ngomong apa saja, Anda akan melihat bahwa supremasi ilmu pengetahuan yang tertinggi itu sesungguhnya berada pada informasi agama. Cuma kemudian dicuri dan Anda pikir, misalnya Einstein, misalnya gini, Newton. Anda pikir Newton orang Kristen. Newton itu melakukan penelitian terhadap itu dan dia menyimpulkan trinitas itu tidak masuk akal dan mustahil dan saya tidak percaya. Ada tahu semua ilmuwan-ilmuwan itu menurut siapa kasih dan termasuk dari Newton. Gitu ya. Nah, di sini begitu saya sebut Tuhan, sedikit saya sebut Jabariyah. Gitu loh teman-teman kalian. Jadi mohon, yuk sinau-sinau-sinau ikhro. Kalau ikhro itu tidak bisa sampai kalau tidak bismi rabbik. Bahkan harus bismi. Jangan ikhro ijen orang yang bukti bismi. Ikhro bismi, bismi siapa? Bismi rabbik, bukan bismi ilahi, bukan bismi yang lain-lain. Di situ Allah memilih posisi rabbul, tidak posisi ilahul. Ini lain masalah. Jadi Allah tidak mengatakan ikhra bismillahirrahmanirrahim. Orang, tapi bismillahirrahmanirrahim. Karena fungsi dan positioning rabbul sama ilahul berbeda. Rahman sama rahim berbeda. Nah, rahman maha, nah rahim itu. Maka kalau maha berarti cinta yang sangat puas, kalau minum cinta yang sangat mendalam. Kan begitu. Cinta yang rame dan cinta yang sunyi. Ya cek-cek kalau ini. Kita minum dalam maha. Kalau saya ini senangnya maha, tidak atau minum. Kan itu kan. Ini orang menurut kesunyian. Ini contoh aja nih ya. Contoh aja. Terus saya tadi usulnya pasir perlawanan tadi lah. Itu saya kok mikir-mikir juga. Itu satu lagi jajan itu lebih minyak orang pilih. Majelis pemberdayaan berarti orang jelkira berdaya. Saya tidak, tentu saja maksudnya tidak. Kan alam-alam dunia. Menjur, ojo-ojo-ojo-ojo-ojo kue menyerah kepada istimul yang salah. Sama dengan misalnya kalau ada di Quran mengatakan layak tabak karun, itu kan al-fikru itu subjeknya, pekerjaannya adalah fakir atau fakir, pikiran berpikir. Jelas bahasa Indonesia. Tapi yang sekarang majelis tarjih Muhammadiyah harus tegaskan, kalau al-akil atau akil itu kata kerjanya dalam bahasa yakfilun. Apalah yakfilun, la'alakum, la'allahum, layak tabak karun, la'al. Akal rumaya itu bukan kata bendanya akal, kata kerjanya yakin. Saya tanya dalam bahasa Indonesia, kalau pikiran kata kerjanya berpikir, kalau apa kata kerjanya apa? Kalau akal kata kerjanya apa dalam bahasa Indonesia? Kalau terus-terusnya kan mengakali atau memikirkan mengakali, artinya three things that are memperlakukan sesuatu dengan akal itu namanya mengakali. Oh ini pohon, saya pakai akal. Oh saya bisa ambil jadi, saya jadikan mebel. Oh ini jauh, saya bisa ambil, saya jadikan kain. Kan begitu, itu namanya mengakali kain menjadi meja. Ternyata selama ini yang disebut mengakali itu tidak pernah punya makna denotatif, dia hanya punya makna konotatif. Mengakali sama dengan ngabusi, sama dengan mencurangi, menjebak dan seterusnya. Mulai hari ini saya kira ada kewajiban moral kita bersama untuk menggunakan kata mengakali dalam pengertian yang sebenarnya. Mengakali adalah mengkreativi sesuatu. Kalau mencurangi, ya mencurangi, jangan sebut mengakali. Nah sekarang sudah terlanjur. Padahal kata Allah, tanda manusia disebut manusia karena dia punya akal. Dan di Indonesia, makhluk yang berakal itu pekerjaannya mengakali. Jadi gagal dia sebagai khalifah Allah sudah di Indonesia. Sudah batal sama sekali ini. Mohon dipikirkan. Maka kembali ke majelis pemberdayaan. Pikir kok cocok ini akhirnya. Majelis keberdayaan masyarakat. Kenapa berdayaan? Ini ngurusin, menemukan, mengurusin, memaju, mengolah berdayanya masyarakat. Bahwa masyarakat itu berdaya. Kalau kita itu punya daya, ya petani, ya pengasong, ya tukang becak, ya semua adalah orang yang berdaya, diolah, dikembangkan, dipupuk, dirapi oleh MPM. Jadi kayaknya kalau lebih tepat majelis keberdayaan, bukan pemberdayaan. Berdaya pemberdayaan kan kebanginya. Tidak berdaya toke, tidak berdaya. Ya, jadi sekarang namanya kalau saya akan menyebut meskipun tidak pernah dirubah namanya dan tidak akan pernah dirubah lagi ada masalah. Ini aku saya menyebutin MOHNBM. Aku saya menyebutin MKM Majelis Keberdayaan Masyarakat. Cerita MPM itu sudah milik Honda Pak Asia. Sekarang MPM itu milik Honda yang ngurusin Astra kebetulan motor mobilnya jadi MPM. Jadi saya kira agak kurang abdol kalau Bangorda disamakan sama Muhammadiyah. Saya kira yang dekat dengan Muhammadiyah sekarang kan Bapak di Samsung. Sama ketuanya aja kan namanya di Samsung. Terakhir kalau saya boleh ya, meskipun ini tidak mungkin tercapai ya, tapi saya boleh kalau kita punya simulasi benar. Salah satu yang menghancurkan masyarakat itu lembaga fatwa. Jadi fatwa sangat penting nih, fatwa ini ternyata nggak komprehensif gitu loh, mendasar gitu loh. Ojo parsial-parsial sih orang fatwa fatwa ini sih belum fatwa ini atau tidak sih. Menurut ngecek apa nggak tamrul gitu. Sih orang ngasih dulu sih. Timur dolo ngecek kan dengan tangan susunnya dengan gede itu haram. Gitu. Sementara ada begitu banyak masalah yang tidak dihadapkan karena kita siapa kan? Dan seluruh pembicara hampir 100% kecuali dari Pak Madunia. Semua tadi kan mengalami tentang pemerintah. Wabeh ya, wabeh mengeluhkan pemerintah. Kalau kita pakai bahasa usulnya kita, jadi saudara-saudara berdasarkan keluhan-keluhan tadi di dalam hidupmu pemerintah itu posisinya matahat apa mudah? Jadi pemerintah itu dalam hidupmu yang nyata di Pulau Progo dan Malang itu posisinya matahat apa mudah? Berarti hukumnya dan saya apalagi Pak Marzuki juga sudah nambahin supaya kita itu menyadarkan pemerintah tentang dia tadi. Saya tambah satu lagi ya, satu lagi. Saya jadi cara-cara berpikir. Jadi saya berangan anakku kita tentang polisi menggalak dengan pemotor. Wih terus mana surat-suratnya? Terus anak saya menjawab mana surat-surat bapak? Tanya surat saya. Rakyat yang lebih berhak untuk ragu adanya bapak polisi beneran. Nah, itu polisi marah karena dia pikir yang berhak tanya surat cuma dia. Rakyat itu pasien yang harus mau ditanyain surat-surat apapun, sementara rakyat tidak punya hak untuk menemukan mereka nanti jadi sebagai polisi palsu atau tidak kan itu. Padahal kalau dia posisinya, loh, yang punya negara siapa? Yang ngerjain gajinya negara negeri siapa? Siapa BUMN? Nah BUMN karena rak tanah siapa? Saudara-saudara, uang APBN, uang yang selama ini kita dibudgetkan cuma 30%. Yang 70% tidak pernah disetor KPK dan kepolisian untuk bijaksana. Yang 70% ini adalah uang seperti pasal besi ini. Itu tidak akan masuk KPK. Kecuali ketika sudah masuk dengan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi uang sebelum jadi APBN tidak pernah dipersoalkan dan itu jumlahnya seluruh Indonesia 70%. Saya kasih contoh saja. Setinggi-tingginya omsetnya misalnya Bogasari atau Indofood yang disebut konglomerat atau TV-TV itu yang katanya konglomerat dari tadi segala macam itu ditambah APBN ditambah semuanya hanya 30% dari uang yang benar di Indonesia. Yang 70% itu BUMN yang duitnya punya negara sendiri, punya mekanisme sendiri, punya majelis rakyat sendiri, punya tradisi umroh sendiri, itu 70%. dan selama ini tidak pernah disentuh. Yang disentuh KPK kan 30%. Jadi korupsi itu harus diperluas pemandangan yang ada korupsi. Bukasari cuma 45 triliun paling banyak. Tapi ada tahu Pertamina berapa omset? Pertamina kok hampir 500 triliun. Padahal ada 220 BUMN seluruh Indonesia. Jadi duit-duit yang sebelum dari APBN-APBD Pak itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu tidak pernah diomongin di koran, di TV dan di mana-mana. Maka Anda kaget di Jakarta dulu banyak orang jaya. Anak SMP sanggulnya orang puluh itu. Anak SMP itu bisa terakhir 45 juta satu kali makan dengan teman-temannya. Di Jakarta orang naik haji tiap tahun, umroh hampir tiap bulan. Dan bikin majelis taklim, mau puluh-puluh, menumpuk ke duit, petang miliar muli. Itu memang puluh-puluh. Nah, MWRB, petang miliar ini benar abad. Nah, jadi saya dengan mengungkapkan masalah Islam, saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa ada banyak level-level dari perlawanan dan gugatan. Dan kita harus proporsional. Kita harus keluar tidak dengan emosi untuk menyerang apa yang tidak proporsional kita serang. Tapi ada pekerjaan kecil, ada pekerjaan menengah, ada pekerjaan besar, ada pekerjaan pragmatis sekarang, ada pekerjaan agar jangka menengah, ada pekerjaan panjang. Satu contoh untuk Pak saya jadi cinta sama Pak Mahfud. Misalnya gini Pak Mahfud, KTP itu kalau menurut pemerintah, menurut pemerintah cara berpikirin, buat ikutan, buat gabel gitu. KTP itu kepentingannya pemerintah atau kepentingannya rakyat? Kalau menurut sampai selama ini, menurut pemerintah. Itu dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Dua-duanya. Rakyat butuh KTP enggak? Enggak. KTP itu menjadikan Anda sah sebagai penduduk. Gitu. Sama ini kan begitu cara berpikir. Enggak, kamu itu lahir rakyat. Indonesia. Pemerintah kita tugasi untuk nyatetin siapa saja yang lahir untuk kepentingan administrasi mereka, bukan untuk kepentingan anak yang lahir, bukan untuk kepentingan rakyat. Saya butuh kowe nyekel KTP di pemerintah itu kowe. Lah aku kurang pian Pak dengan ini kon Amerika wong iki wong Indonesia. Baik rakyat kan kene gitu. Nah jangan berpikir kita terbalik, dipikir pemerintah, rakyat cuma butuh KTP. Di sini akan dikatakan sama ini siapa? Yang ini polisi mereka. Jadi itu kepentingan polisi, bukan kepentingan ini. Gitu loh. Tapi cara berpikir ini sudah menjadi cara berpikirnya masyarakat semuanya. Nah gini Pak, saya kira MPM tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada majelis kebudayaan, harus ada majelis RC, termasuk yang mereka tadi itu loh. Bahwa pemerintah itu mudorot. Mohon maaf, mohon maaf, saya kembali ke depan. Tepuk tangan untuk Anda.